Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabi man tamasa bini laumidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja muliakan Allah SWT. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang selalu merimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah sejarah Islam. Semoga Allah SWT sentiasa membimbing kita untuk memiliki semangat dan keinginan yang kuat untuk belajar ilmu agama serta mengamalkannya dan bersabar di dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat, kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah untuk tegak di atas sunnah beliau dan bersabar dalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian yang kita lalui dalam menjalankan sunnah beliau. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, jumpa kita kali ini akan bicara tentang Khilafah Ar-Rashid Billah. Lanjutan dari rangkaian penguasa di masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Ini adalah merupakan yaitu khalifah yang ke-29 kalau enggak salah ya, dari rangkaian khilafah Bani Abbasiyah. Atau sekitar sudah rangkaian yang ke ya 29 ya dari rangkaian silsilah penguasa di mana Abbasiyah. Adapun diurutan dari Khilafah Ar-Rasyidin mulai kemudian Bani Umayyah kemudian sampai Abbasiyah, itu kalau enggak salah sudah orang ini penguasa yang ke-56 ya, 56 ya. Baik, pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, sebelumnya kita berbincang tentang masa kekuasaan Al-Mustarsid Billah, yaitu bapak dari Ar-Rasyid Billah. Jadi Al-Mustarsid Billah ini wafat pada tahun yaitu 529 Hijriah. Jadi anaknya yang berkuasa Ar-Rasyid Billah setelah itu hanya sekitar 1 tahun saja, kemudian dilanjutkan oleh saudaranya nanti Al-Mustakfi li Amrillah, ya. Nah, kalau kita melihat sedikit merujuk ke belakang di saat sebelum diangkatnya Ar-Rasyid Billah menjadi khalifah, yaitu sejarah orang tuanya yang wafat itu Al-Mustarsid Billah, di mana dalam sejarahnya ketika kita lihat hubungan di dalam kekuasaan Islam saat itu adalah khilafah ini sebagai simbol saja, simbol kekuasaan Islam ya, tetapi tidak memiliki kekuatan secara politik kekuatan secara manajemen dan perjalanan kekuasaan secara utuh, hanya beberapa wilayah saja. Kemudian di sana ada namanya sultan ya, yang mengendalikan kekuasaan secara politik. Bahkan penentuan khilafah atau pemecatan khilafah sering dipengaruhi oleh penguasa-penguasa yang disebut dengan sultan ini ya. Seperti di ini adalah Sultan Mas'ud dari Bani Saljuk. Bani Saljuk ini ya yang berkuasa nanti setelah itu berkuasa namanya Bani Atabik, dari Bani Atabik ya. Nah, akhir dari kekuasaan Bani Saljuk ini berakhir dari nanti di masa Al-Mustakfi Billah setelah pemerintahan atau kekuasaan Bani Ar-Rasyid Billah. Ini gelar-gelar ya. Gelar-gelar dari nama kebesaran ya, gelar kebesaran dari penguasa atau khalifah Bani Abbasiyah itu, mereka memiliki gelar-gelar kebesaran. Nah, yang di antara Ar-Rasyid Billah ini, beliau adalah anak dari Al-Mustarsid Billah yang sebelumnya berkuasa, itu yang lahir pada tahun 502 Hijriah. Ya, lahir 500 Hijriah dan ibunya adalah di antara keturunan Arab ya. Kemudian disebutkan di dalam saat dia lahir innahu wulida masdudan fa ahdaru atibba fa asharu bi an yaftah lahu makhrajun bi alatin dhahabin fa fu'ila bi dhalika fa nufi'a. Jadi disebutkan di sini dalam peristiwa kelahirannya melalui kesulitan, lalu dibuat semacam untuk dioperasi, bahasa kita sekarang mungkin ya, dengan alat yang terbuat dari emas. Nah, kemudian dia diangkat menjadi putra mahkota oleh orang tuanya ya, yaitu saat berumur 13 tahun ya, dan kemudian diangkat menjadi khalifah secara resmi setelah mangkatnya orang tuanya pada tahun 529 Hijriah di bulan Zulkaidah. Disebutkan secara ringkas, terjemahan nanti akan kita bicarakan di sini. ya, setelah orang tuanya beliau sebelumnya mengalami semacam banyak sekali tantangan dari penguasa atau penguasa yang disebut dengan sultan itu, terjadi perselisihan antara Sultan Mas'ud dengan Khalifah Al-Mustasyid Billah, orang tua beliau, yang berakibat di akhirnya orang tua beliau melakukan perlawanan dan di kemudian beliau, orang tua beliau tertawan. Kemudian setelah itu Sultan Mas'ud diberi nasihat oleh saudaranya untuk menghentikan semacam apa namanya pertempuran, karena begitu banyaknya gejolak yang terjadi di wilayah-wilayah Islam, terutama di kota Baghdad dan beberapa kota wilayah lain, untuk menentang Sultan Mas'ud ya dari Bani Saljuk ini. Dan akhirnya Khalifah kembali dikembalikan pada posisinya di dalam perjalanan ke Baghdad. Ya, sebelumnya Khalifah ditangkap dan ditawan oleh Sultan Mas'ud ini. Kemudian dalam perjalanannya, ya Khalifah ini dalam perjalanannya dikawal untuk kembali ke Baghdad. Namun ya, apa namanya, saat dalam perjalanan ada menyusup itu sekitar 10 orang dari orang-orang aliran Batiniyah, orang Batiniyah, dan disadari atau tanpa disadari mereka masuk ke dalam bagian dari pasukan pengawal. Namun di tengah perjalanan saat Khalifah sedang bersahat di tendahnya, nah 10 orang ini melakukan aksinya untuk menghabisi Khalifah dalam perjalanannya, maka akhirnya Khalifah terbunuh ya, terbunuh di apa namanya di saat perjalanannya menuju Baghdad saat selesai pertempuran menghadapi Sultan Mas'ud. Ya, itulah akhir ya dari kisah kehidupan dari Al-Mustasyid Billah yang dibunuh oleh orang-orang Al-Batiniyah ya, yaitu terbunuh disebut di sini satu tempat namanya Bab Muraghah ya, Muraghah pada hari Kamis tanggal 17 Zulkaidah. Kemudian mayatnya dibawa ke Baghdad ya. Kemudian di setelah sampai berita kematiannya itu di kota Baghdad, terjadi semacam gejolak dan hari yang sangat berkabung sekitar 3 hari. Ya, kemudian diangkatlah anak beliau dari Mustasyid ini, dinama sebutan gelar dengan Ar-Rasyid Billah. Disebutkan bagaimana sejarah orang tuanya telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa beliau seorang yang pemberani ya, sangat penyayang dengan rakyatnya, sehingga beliau dicintai oleh para masyarakat kaum muslimin, dan beliau juga memiliki ulul himmah, pandangan jauh ke depan, fasihan balighan ya, sangat baik di dalam memberikan motivasi kepada rakyatnya ya, muhabbaban ilal amma wal khassah. Jadi mana Al-Mustasyid Billah ini menjadi penguasa pejabat yang dicintai oleh orang umum maupun orang-orang yang pejabat yang khusus ya. Dan beliau adalah di antara khalifah yang terakhir yang diberi kesempatan untuk berkhutbah ya, khalifah yang berkhutbah, khutiban ya. Kemudian beliau wafat nih, Al-Mustasyid Billah, orang tua dari Al-Mustasyid Billah ini umur 43 tahun, ini sangat muda ya, umurnya sekitar 43 tahun ya. Kemudian masa kekhalifahannya adalah sekitar 17 tahun ya, 6 bulan ya. Ini pemerintahan dari orang tua Ar-Rasyid Billah. Kemudian setelah itu diangkatlah anaknya itu disebut Ar-Rasyid Billah, Abu Ja'far Mansur Ibn Mutarsyid ya. Wa kana abu qad akhadha lahu al-'ahd. Ini orang tuanya telah mengangkatnya sebagai putra mahkota sebelumnya. Kemudian saat di dalam kekuasaan pernah keinginan untuk memecatnya dari putra mahkota, namun tidak jadi ya. Kemudian setelah Al-Mustasyid orang tuanya Ar-Rasyid ini wafat, dibunuh oleh orang-orang Batiniyah pada tanggal 17 Zulkaidah tersebut, hari Kamis ya. Nah, telah sampai kabar tersebut maka ke Baghdad, maka penguasa-penguasa Baghdad, pejabat-pejabat tinggi membaiat anaknya Ar-Rasyid Billah ya. Kemudian secara resmi khutbah di mimbar dengan menyebut kekuasaan dipegang oleh Ar-Rasyid Billah. Dan di berbagai tempat diumumkan ya dengan khutbah, dan secara resmi khutbah disebut atas nama Khalifah Ar-Rasyid Billah. Wa kana dhalika kabir lahu aulad ya. Kemudian sifat dari Ar-Rasyid Billah ini adalah dia berkulit putih, jasiman hasanallon, sangat perkasa, gagah ya, memiliki ketampanan ya pada falamma kan yaum arafah min hadis sana ji'a bil musasyid qad naqala min hunaka ila Baghdad fa shalla alaihi bi baitin nubah, yani dalam perjalanan ya, yaitu pada hari Arafah ini pasnya dikuburnya karena 17 Zulqa'dah tadi meninggalnya ya, berarti tanggal 9 Zulhijjah dalam perjalanan cukup lama. Kemudian wa kharaja li salatil Id min hawm bi huznin syadid, ya apa namanya, yang mana pada hari itu manusia di Baghdad dalam keadaan bersedih dengan wafatnya Al-Mustad Billah. Taib, ini kisah apa namanya, Ar-Rasyid Billah. Namun Ar-Rasyid Billah ini tidak berkuasa lama, ya, tidak berkuasa lama karena Sultan Mas'ud yang tadi menjadi persaing dari atau yang selalu melakukan penekanan kepada Khalifah, itu meminta Ar-Rasyid Billah untuk menunaikan janji yang telah terjadi perdamaian antara orang tuanya dengan Sultan ini, itu mengembalikan atau menebus yaitu dengan uang ya, kekuasaan itu dengan memberikan tebusan dari harta negara yang ada atau yang harta yang dimiliki Khalifah. Namun hal itu ditolak oleh Ar-Rasyid Billah. Ketika itulah dia mendapat dukungan, Ar-Rasyid Billah ini mendapat dukungan dari berbagai penguasa-penguasa lain, ya. Jadi disebutkan di sini tatkala itu terjadi persaingan antara Sultan Ar-Rasyid Al-Mas'ud dengan Ar-Rasyid Billah ini. Baik. Jadi disebutkan pada tahun 530 yang tadi diangkat, yaitu bulan Zulhijjah atau bulan Zulqa'dah tadi, tahun 529, kemudian tahun 530 Hijriah. Nah, terjadi antara Khalifah Ar-Rasyid dan Sultan Mas'ud. Jadi bahwa sebab annahu arsa ila Khalifah, di mana Sultan Mas'ud ini mengirim utusan kepada Khalifah untuk minta dari Khalifah tentang apa yang telah disepakati oleh orang tuanya Al-Mustarsid ketika di dalam tawanan. Jadi ketika Khalifah Al-Mustarsid ini ditawan oleh Sultan Mas'ud, itu menjanjikan tebusan. Nah, padahal sebelumnya sebetulnya kan telah dinasihati oleh saudara Sultan Mas'ud agar dibebaskan tanpa syarat. Nah, itu diminta kembali setelah wafatnya Al-Mustarsid, diminta oleh Sultan Mas'ud sebagai bentuk ancaman kepada Khalifah yang baru itu Ar-Rasyid Billah ini. Baik. Yaitu sekitar tebusan itu sekitar 400 ribu dinar. Ya. Kemudian Khalifah Ar-Rasyid Billah tidak mau melaksanakan hal itu. Wa qala la saibana bainakum illa saif. Akhirnya Khalifah Ar-Rasyid Billah menyebutkan tidak ada perjanjian ya antara kita dan kamu itu hanyalah perhitungan senjata ya, pedang. Artinya terjadilah perselisihan antara keduanya, maka akhirnya Sultan mempersiapkan pasukan yaitu Sultan Mas'ud, wastanhadal khalifah al-umara, kemudian juga khalifah memberikan taukan kepada para penguasa-penguasa daerah umaranya, wa arsala Imaduddin Zinki, yaitu salah satu panglima di daerah Islam itu namanya Imaduddin Zinki. Ya. Akhirnya banyak pendukung dari khalifah. Kemudian waja'a fi hubuni dzalika Sultan Daud bin Mas'ud Ibn Muhammad Miksha. Jadi ada di sana sebelah khalifah namanya pemimpinnya pasukan perangnya Imaduddin Zinki, di sini ada di Sultan Mas'ud itu Daud bin Muhammad Al-Miksha Malksha. Kemudian setelah khalifah berpidato di Baghdad, wa khala alaihi bay'u 'alal mulki wa khala 'alaihi wa bay'u 'alal mulki fata'aqad al-wahsha baina sultan wa khalifah jiddan. Jadi di sini ketika khalifah ingin melakukan perlawanan terhadap sultan, keinginan sultan ini, terjadi perselisihan yang keras dan akhirnya muncullah khalifah ke kota Baghdad, wa masyajais bainain, para pasukan berjalan di hadapannya, sebagaimana juga sebelumnya orang tuanya demikian, didukung oleh pasukan. Dan kemudian itu kata Ibnu Katsir terjadi pada bulan Sya'ban. Kemudian wakar Sultan Daud bin Jabir akhir, dan juga Sultan Daud dari sisi lain Sultan Mas'ud Hassana Imaduddin Zinki Al-Khalifah Ayadha Ma'u ila biladil Musil. Ketika sampai berita kepada Khalifah, yaitu bahwa jumlah pasukan Sultan Mas'ud sangat besar, akhirnya panglima dari Khalifah Imaduddin Zinki memberikan masukan kepada Khalifah untuk berpindah ke daerah Mosul. Salah satu Mosul masih hari ini Mosul ya, Mosul terkenal daerah Irak sampai hari ini. Wattafaqa dukhul Sultan Mas'ud ila Baghdad fi ghaibatihim. Nah, ketika mereka ke sana, jadi Sultan masuk ke daerah Baghdad pada bulan tanggal 4 Syawal ya. Kemudian fastahwadha ala dar Khalifah, kemudian dia menguasai istana daerah Khalifah dan semua yang ada di situ. Kemudian dia mengambil berbagai perhiasan-perhiasan yang ada pada keluarga Khalifah dari putra-putri dari putri-putri mereka ya, termasuk berbagai kekayaan yang ada. Kemudian Sultan masuk mengumpulkan semua qadi, ya kalau kita jaksa-jaksa dan para hakim. Kemudian setelah itu memperlihatkan Sultan ini memperlihatkan sebuah surat di dalamnya kepada para qudat, para qadi tersebut, bahwa di dalam surat tersebut menyebutkan apabila aku keluar dari Baghdad untuk memerangi Sultan, maka aku telah memecat diriku dari khalifah. Nah, itu di isi suratnya. Maka ketika hal itu disampaikan kepada para qadi yang dikumpulkan, maka para fuqaha memberikan fatwa bahwa dia berarti dia telah mencabut haknya sebagai khalifah. Fakhuli afiyum alaihi, sebab itulah dia dipecat pada hari Senin tanggal 16 Zulqa'dah. Jadi satu tahun hampir ya, 17 Zulqa'dah meninggal ayahnya, dia ini dipecat jadi khalifah yaitu tanggal 16 Zulqa'dah. Baik. Berdasarkan fatwa kebanyakan dari para ulama yang dikumpulkan oleh penguasa saat itu. Ini tentu ulama-ulama yang dikumpulkan qadi-qadi di sini adalah yang pro kepada sultan tersebut ya. Nah, masa khalifahnya hanyalah sekitar itu 11 bulan saja ya. 11 hari ya. Kemudian setelah itu, setelah dipecat Ar-Rashid Billah ini, diangkatlah pamannya, saudara dari Al-Mustashid Billah, ayah dari Ar-Rashid Billah, yang digelari dengan Al-Mustaqfi li Amrillah, ini Abu Abdullah Muhammad Ibn Mutadhir Billah, Al-Mustaqfi li Amrillah. Nah, ini apa namanya, yang menjabat jadi khilafah berikutnya, khalifah setelah Ar-Rashid Billah itu adalah Al-Mustaqfi li Amrillah, nama gelar kebesarannya, penguasa setelah Ar-Rashid Billah tersebut. Nah, di sini disebutkan faedah oleh Ibnu Katsir, menyebutkan di sini, dan ibunya juga dari keturunan bukan Arab, namanya Nasim ya. Dan seketika dia diangkat menjadi khalifah, juga umurnya 40 tahun. Jadi kita sering melihatkan bagaimana umur-umur yang masih muda belia mereka sudah mampu mengemban tanggung jawab yang cukup besar. Nah, jadi Al-Mustaqfi Billah ketika diangkat setelah dipecat anak saudaranya itu Rashid Billah, diangkatlah Al-Mustaqfi li Amrillah ini menjadi khalifah saat itu, dua hari setelah pemecatan Ar-Rashid Billah. Kemudian akhirnya secara resmi di mimbar-mimbar wa khutbah atas nama khalifah itu Al-Mustaqfi li Amrillah, mulai dari tanggal 20 hari Jumat tanggal 20 Zulqa'dah tahun 500 yaitu 30 Hijriah. Sebab diberikan Al-Mustaqfi Billah disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, dinukil dari Al-Muntazim kitab Minhul Jauzi, bahwa dia bermimpi melihat Nabi SAW dan Nabi SAW memberikan tahu yasil hadzal amr ilaika, sesungguhnya kekuasaan ini akan berpindah kepadamu, fastaqfi bi ya. Maka pasal ilahi ba'da sita ayam, jadi setelah 6 hari sebelum dia bermimpi, sebelum dia berkuasa, dia bermimpi 6 hari sebelumnya bahwa Rasulullah SAW memberikan kabar kepada dia bahwa kekuasaan akan berpindah kepada dia. Maka ini diberilah gelarnya yaitu Al-Mustaqfi li Amrillah. Taib. Kemudian ada faedah disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini. Walil muktafi wal murtashid ikhlafa wa kana akhawaini. Ibnu Katsir menyebutkan al-mustarsid wal mustafi, ya al-mustarsid bapak dari ar-rasyid, itu dua saudara ya yang menjadi khalifah. Dan hal yang sama banyak terjadi daripada kekuasaan Bani Abbasiyah ini. Jadi ada yang dua-dua saudara, yang tiga saudara semuanya menjadi khalifah, menjabat ya secara bergantian menjadi khalifah. Nah, kalau yang dua-dua orang disebutkan mereka itu di sini seperti ini al-mustakfi wal mustarsid. Kemudian as-Safa wal Mansur. As-Safa adalah awal-awal yang berkuasa Bani Abbasiyah, itu as-Safa wal Mansur, itu dua saudara. Kemudian setelah itu al-Hadi war Rashid, Harun ar-Rashid ya. Ini adalah anak dari Al-Mahdi. Dua orang. Al-Hadi wal-Rashid, anak Al-Mahdi. Itu juga menjadi khalifah, dua orang. Kemudian Al-Wasik, anak di Al-Mu'tasim. Dua orang anak Al-Mu'tasim, Al-Wasik wal-Mutawakkil. Itu dua-duanya menjadi khalifah secara bergantian. Nah, ada pun yang tiga-tiga. Ada lagi yang tiga-tiga menjadi saudara, tiga bersaudara. Mereka menjadi khalifah secara bergantian, yaitu anak Harun al-Rashid, Banu al-Rashid, ya. Anak dari Harun al-Rashid yaitu siapa mereka? Al-Amin wal-Ma'mun ya. Wal-Mu'tasim. Jadi Al-Amin wal-Ma'mun wal-Mu'tasim. Ini ketiga-tiga anak dari Harun al-Rashid. Kemudian yang anak dari Al-Mutawakkil, tiga orang juga berkuasa. Al-Mustansir wal-Mu'tazzu wal-Mu'tamad. Nah, anak dari Al-Mutawakkil. Kemudian anak dari Al-Mu'tadid juga tiga orang berkuasa menjadi khalifah, Al-Muktafi, Al-Muqtadir, Al-Qahir. Ya. Kemudian yang lainnya tiga lagi adalah anak dari Al-Muqtadir, ya, anak Al-Muqtadir yaitu Ar-Radi wal-Muqtafi, kemudian wal-Muti'u. Ini semuanya tiga orang adalah anak dari Al-Muqtadir. Bila ini penguasa-penguasa yang mereka sekeluarga atau satu ayah berkuasa secara bergantian. Adapun yang empat bersaudara yang kesemuanya menjadi khalifah tidak terdapat kecuali di masa Bani Umayyah, kata Ibn Katsir. Beliau mencontohkan di sini wa amma arbatu ikhwatin falam yakun illa fi Bani Umayyah. Adapun empat saudara yang mereka menjadi khalifah semuanya tidak terdapat kecuali Bani Umayyah, yaitu anak dari Abdul Malik bin Marwan. Siapa anaknya? Al-Walid bin Abdul Malik, ya, Sulaiman bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik. Ini empat orang putranya semua jadi khalifah. Baik. Kemudian setelah al-muktafi li amrillah, al-muktafi li amrillah ini berkuasa, maka anak saudaranya tadi yang dipecat itu Ar-Rashid billah pergi ke Mosul ya, ditemani oleh panglimanya yaitu Imanuddin Az-Zinki. Kemudian dia tinggal di sana. Ya, akhirnya tinggal di sana. Dan setelah itu berapa peristiwa penting disebutkan Ibnu Katsir dalam sepanjang sejarah. Yaitu tahun 531 Hijriah, itu berapa hal yang terjadi disebutkan Ibnu Katsir, di antaranya pada tahun ini kasural mautul fujaa bi Asfan. Pada tahun 531 Hijriah terjadi suatu kejadian, banyaknya orang mati mendadak di negeri Asfahan. Asfahan itu daerah Iran hari ini ya. Pamata uluf minanas, ribuan manusia meninggal. Ughliyati dawrun kathira, ya, ditutupnya begitu banyak rumah yang ditutup. Nah. Ini tapi penyebab kisahnya tidak dirinci oleh Munkati di sini. Ini dinukil dari kitab Al-Muntazim karangan Ibnu al-Jauzi oleh Ibnu Katsir, disebutkan terjadi kematian yang mendadak di Asfahan, ya, yaitu ribuan manusia meninggal, kata Ibnu Katsir. Ini kejadian-kejadian sebetulnya yang hari ini mungkin sebagian kita melihat hal-hal yang sangat mengherankan, mengagumkan. Peristiwa-peristiwa itu banyak terjadi sepanjang sejarah, ya, sebenarnya telah kita jelaskan, dan itu untuk sebagai ibrah dan pelajaran bagi kita. Pada tahun yang sama, Khalifah Al-Mustakfi li Amrillah ini menikahi saudari daripada Sultan Mas'ud, ya, saudari Sultan Mas'ud, ya. Yaitu ala sadaqi mi'atu alf dinar, dengan mahar sekitar 100,000 dinar. Jadi maharnya 100,000 dinar. Fahadara akhuha Sultan Mas'ud, dan ketika walimahnya dihadiri oleh saudara-saudara dari wanita yang menjadi pasangan, ya, istri dari khalifah, itu Mas'ud. Ya. Dan berapa tokoh-tokoh penting dari penguasa saat itu. Ya. Kemudian, juga Ibn Jauzi menyebutkan pada tahun yang sama, itu Ahlu Baghdad puasa 30 hari, ya, wa ma'akau nisamakan maksudnya. Nah, kemudian setelah mereka puasa 30 hari dan pada setelah 30 hari itu, esok harinya juga tidak terlihat bulan, kata Ibn Jauzi. Ya, falam yara hilal lailata 31. Mereka juga tidak melihat bulan pada malam yang ke-31. Walaupun langit sangat cerah. Berkata Ibn Jauzi, wa hadza syai'un lam yaqa mithluh. Ibn Jauzi menyebutkan ini belum pernah terjadi hal seperti ini. Baik. Berlanjut pada tahun 531 Hijriah ini, wa fi amala ka Imanuddin Zinki idatu bilad. Nah, setelah tadi kita lihat Ar-Rashid Billah bersama pembantunya yaitu Imanuddin Zinki ini, akhirnya mereka juga menguasai beberapa wilayah Imanuddin Zinki ini, di antara daerah Syam, ya. Daerah Syam dan lain berapa daerah-daerah lainnya, Syria, Damaskus dan seterusnya. Kemudian pada tahun yang sama diceritakan oleh Al-Kathir, zahara bi Syam sahabun aswadu azlamat lahu dunya, ya, summa zahara ba'dahu sahabun ahmar ka'annahu narun adha'at lahu dunya, summa ja'at rihun asifun fa'alqat asjaran kathira, summa waqa'a matarun syadidun asaqata baradun kibarun. Ini peristiwa-peristiwa alam, peristiwa kejadian, musibah-musibah yang disebutkan oleh Al-Kathir di sini. Pada tahun ini terjadi di Syam itu adanya awan hitam menyebabkan gelapnya dunia, kata Ibn Kathir. Gelapnya dunia. Kemudian setelah itu datang ke sana lagi awan merah. Awan merah ke sana hunar seperti api. Adha adalah dunia yang membuat dunia ini bercahaya. Ya, subhanallah, ya, di keajaiban-keajaiban yang Allah berilhatkan kepada kekuasaan Allah kepada manusia, ya. Jadi awan hitam kelam sehingga dunia menjadi gelap sekali. Kemudian setelah itu muncul apa? Awan itu menjadi seperti api. Ya, dunia ini seperti terang benderang, ya. Kemudian setelah itu apa kejadiannya, kata Ibn Katsir? Datang angin kencang, angin topan beliung, sehingga melemparkan banyak pohon-pohon, ya, menumbangkan banyak pohon-pohon, kan, ya, Pak Alqad, menumbangkan banyak pohon-pohon besar, gitu, ya. Kemudian setelah itu, ini kejaiban ini, ya, setelah angin kencang, apa terjadi? Terjadi hujan yang sangat deras, hujan yang lebat sekali, bahkan disebutkan Ibn Katsir, yaitu bongkahan-bongkahan salju turun yang sangat besar, bongkahan salju itu, ya. Ini peristiwa yang terjadi diceritakan oleh Ibn Katsir tentang hal ini. Kemudian pada tahun 532 Hijriah terjadi peristiwa terbunuhnya Ar-Rashid Billah, yang sebelumnya berkuasa sebelum Al-Mustaqfil Amrillah, itu dibunuh pada tahun 532 Hijriah ini. Kisahnya adalah ketika dia berkumpul bersama Raja Daud dan berapa tokoh-tokoh besar daripada penguasa, mereka ingin memerangi, membalas tentang kejahatan dari Sultan Mas'ud ini. Kemudian fahazamahum wabaddada syamlahum, namun terjadi apa sebaliknya, ya, akhirnya pasukan mereka kalah. Akhirnya Khalifah Ar-Rashid yang telah dipecat itu lari, kemudian pergi ke Asfahan, kemudian sampai di Asfahan dia dibunuh oleh orang-orang Khursaniyin yang bersamanya. Padahal sebelumnya dia pernah sakit dan telah sembuh, kemudian dia bunuh pada tanggal 25 Ramadan, ya. Kemudian dia dimakamkan di Besarstan, yaitu daerah dari Asfahan. Disebutkan di sini wa kana hasanal laul malihal wajah. Jadi antaranya di sifat fisik dari para khalifah Arsyibillah adalah memiliki kulit yang bagus, hasanal laul, memiliki tampanan yang luar biasa, wajah yang tampan, syadidal quwwati mahiban, berwibawa tinggi, ya. Ini di antara cerita yang disebutkan Ibnu Katsir peristiwa pada tahun 530 Hijriah tersebut. Dan juga di antara peristiwa juga disebutkan Ibnu Katsir pada tahun 532 Hijriah ini, yaitu wafiyah kasal Ka'bah turajulun minat tujar yaqul rasul farisi. Jadi Ka'bah diberi pakaian, ini si kiswah Ka'bah, oleh seorang pedagang yang disebut namanya itu Rastu Farsi, itu dengan harga sekitar 18 ribu dinar. Ya, karena wadhalika an lam ya'tiha kiswatun fi hadzal 'am li ikhtilafil muluk. Karena pada tahun ini tidak terjadi penggantian kiswah Ka'bah karena terjadinya perselisihan-perselisihan di antara raja-raja yang ada saat itu. Kemudian juga disebutkan Mukathir pada tahun 532 Hijriah ini terjadi gempa yang sangat besar di negeri Syam dan di Jazirah dan Irak, sehingga banyaknya hancur bangun-bangunan dan banyak yang manusia yang mati di bawah bangun tersebut. Jadi halkun kathir wajamun gafir, kata mengkathir, yaitu jumlah yang sangat besar. Kemudian juga terjadi harga yang melambung, yang mahal di negeri Khurasan, kata mengkathir. Hatta akalul kilab, sehingga sebagian orang memakan afwan, yaitu anjing. Ya. Kemudian pada tahun yang sama, Malik Raja Imadul Zinki menguasai daerah Hims, menguasai Al-Hims, ya. Kemudian beberapa daerah lainnya, ya, semakin meluas kekuasaan dari Imadul Zinki, yang pada akhir nanti akan berpindah ini dari Imadul Zinki ini dari Atabik, yang nanti terkenal juga nanti salah satu dari Atabik ini yang sangat berkuasa itu disebut dari kabilah Atabik ini, kalau enggak salah namanya, ya, setelah Imanuddin Zinki, Najmuddin Zinki atau siapa namanya saya lupa, yang pada akhirnya nanti berpindah dari kekuasaan Bani Saljuk kepada Bani Atabik ini. Baik. Kemudian tadi kita sebutkan pada tahun 530 Hijriah ini wafatlah di situ terbunuhnya Khalifah Ar-Rasyid Billah, namanya Al-Mansur Ibn Mutashid, yang menjadi khalifah setelah ayahnya, kemudian dipecat dan dia berangkat bersama Imanuddin Zinki ke di Mosul. Kemudian di sana dia mengumpulkan pasukan, namun setelah berhadapan dengan pasukan Sultan Mas'ud kalah, kemudian dia pergi ke Asfahan dan terbunuh di Asfahan tersebut, ya. Oke. Dan disebutkan bahwa yang membunuhnya adalah kelompok dari golongan Batiniyah juga. Sebenarnya ayahnya dibunuh juga oleh kelompok golongan Batiniyah. Taib. Kemudian Ibnu Jauzi menceritakan ini dari Abu Bakar As-Suli anhu qala, "An-nasu yaquluna." Ini suatu ungkapan yang disebutkan oleh orang, yaitu setiap khalifah yang keenam selalu dipecat atau mengundurkan diri. Jadi dilihat dari sejarah Islam, setiap yang khalifah yang keenam itu mengundurkan diri. Disebutkan di sini antaranya umpamanya disebutkan setiap keenam yang menguasai menjadi khalifah itu selalu dipecat. Jadi lipatan enam. Di awal Islam contohnya berkata Ibnu Jauzi, "Fata amaltu dzalika." Ibnu Jauzi menyebutkan, saya mencoba membuktikan ungkapan tersebut, maka saya melihat satu yang mengagumkan, yaitu dia sebutkan di sini, pertama setelah Rasulullah SAW itu Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Ali, kemudian disebutkan di sini orang dihitung dari Rasulullah SAW, Abu Bakar, Utsman, Ali, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang keenam siapa? Hasan. Nah, di sini kata Anul Juzi, kemudian Hasan mengundurkan diri. Ya. Kemudian setelah itu diangkat Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid, Marwan, kemudian Abdul Malik, Kemudian Abdullah bin Zubair yang keenam juga dipecat, ya, diturunkan. Kemudian datang lagi yang kedua berikutnya, Al-Walid, Sulaiman, ya, Umar bin Abdul Aziz, Yazid, Hisham, kemudian Al-Walid bin Yazid. Ini juga dipecat. Jadi setiap kelipatan enam, kata Ibn al-Jauzi, dia coba melihat dalam sejarah. Ini tentu hal yang kebetulan saja atau hal yang ya tidak menjadikan sebagai tatayur, ya, tetapi ketika dicoba dipelajari untuk mudah menghafal kejadian-kejadian dalam sejarah, tujuannya ulama menyebutkan sebuah kesimpulan, yaitu ambil satu kaidah dari sepanjang sejarah oleh dia setelah mengkaji bahwa setiap penguasa yang keenam selalu terjadi pemecatan atau dipecat atau dia mengundurkan diri. Nah, ini disebutkan setiap setelah enam, kelipatan enam itu, kemudian setelah Al-Walid bin Yazid dipecat, kemudian tidak berdiri negara bagi Bani Umayyah setelah itu, sampai berkuasanya As-Saffah Al-Abbasi, kemudian saudaranya Al-Mansur, kemudian Al-Mahdi, kemudian Al-Hadi, kemudian Al-Rashid, kemudian Al-Amin. Nah, Al-Amin juga setelah itu dia dipecat. Setelah Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wasik, Al-Mutawakil, Al-Muntasir. Al-Muntasir, kemudian Al-Musta'in juga dipecat. Nah, atau dia mengundurkan diri. Jadi maksud, kadang-kadang ulama membuat seperti ini bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang hari ini, yaitu menjadikan sebuah khurafat gitu, ya, tidak. Maksudnya agar mudah membaca sejarah, mengingat sejarah, maka dibuat pernyataan seperti itu. Kemudian juga Al-Mu'tazu, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamin, Al-Mu'tadi, Al-Muktafi, kemudian Al-Muqtadir juga dia mundurkan diri atau dipecat. Kemudian setelah Al-Qahir, Al-Radi, Al-Muqtafi, Al-Mustakfi, Al-Muti', ya, Al-Muti' yang keenam juga, kemudian setelah Al-Muti' ada anak-anak At-Ta'i' juga, ini dia dipecat atau mengundurkan diri. Kemudian setelah itu Al-Qadir, Wal-Qa'im, Al-Muqtadi, Al-Mustadhir, Al-Mustarsid, kemudian Ar-Rashid. Ini yang terakhir dalam kisah, yaitu ulama memberikan ta'lik, ya, dalam kesimpulannya terlihat setiap merukasa kelipatan pada enam itu terjadi peristiwa pemecatan terhadap khalifah. Baik. Kemudian tahun 533 Hijriah disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, terjadi gempa yang sangat besar di kota Janzah, ya. Sehingga meninggal dengan sebab gempa tersebut, kata Ibnu Katsir, sekitar 130 ribu orang, ya. Wasara makanuha ma'un aswad, sehingga disebutkan oleh Ibnu Katsir menjadikan air-air hitam semua, yaitu asyrata farasikh fi misliha, yaitu sekitar 60 mil, ya. Kemudian juga disebutkan terjadi gempa di negeri Halab. Halab ini di suatu era di Syria sana. Itu di dalam satu malam terjadi gempa 80 kali. Ya, ini di antara disebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut. Terakhir, ya, di mana Al-Mustakfi di Amrillah ini berkuasa selama lebih kurang, ya, dari tahun 530 sampai 525 tahun atau 24 tahun, ya, berkuasa. Mana pada tahun 554 sinilah mulai Al-Mustakfi Al-Amrillah sakit parah. Kemudian sembuh. Setelah itu kota Baghdad dihiasi kena atas kegembiraan kesembuhan khalifah. Kemudian setelah sembuh dia memberikan sedekah dengan sedekah yang sangat banyak, wa tasaddaqa bi sadaqatin azimatin katsira. Setelah khalifah memberikan sedekah, ya, santunan yang luar biasa. Kemudian disebutkan juga oleh Ibn Katsir peristiwa pada tahun 554 Hijriah itu, yaitu dikembalinya kota Al-Mahdiyah dari tangan Farans. Al-Farans ini adalah yaitu tangan Romawi atau Eropa, yang mana mereka ambil sebelumnya dari kekuasaan kaum muslimin, yaitu pada tahun 543 Hijriah. Ya, baru kembali pada tahun 554 Hijriah. Ya. dan waqatala qalqan katsiran bi biladil maghrib, di sana terjadi pertempuran yang korbannya dari negeri Maghrib, ya negeri Maghrib hari ini Maroko, hatta sara idhamul qatla hunalika qatalil azim. Jadi gambaran dari bangkai-bangkai mayat itu bagaikan onggokan seperti bukit itu. Kemudian pada bulan Safar tahun 554 Hijriah ini, kata Ibn Katsir, yaitu turun salju di Irak, itu bongkahan salju yang sangat besar. Zinatul baradi qarib min 50 artal, yaitu beratnya sekitar 5 liter. Ya, 5 ya liter kita ya. 5 liter itu besar ya. Dan di antara ada 9 liter katanya Ibn Katsir itu di Baghdad. Sehingga banyak yang menyebabkan turun salju sebesar itu, syaun kitri minal ghalat, merusak banyak tanam-tanam pertanian. Ya. Kemudian khalifah ingin melihat bagaimana perkembangan daerah setelah terjadinya musibah turunnya salju dengan bongkahan-bongkahan yang besar itu, pergi ke daerah Wasit, kemudian berkeliling di pasar dan berbagai masjid-masjid. Dalam perjalanan itu beliau jatuh dari kudanya, maka yaitu robek keningnya, kemudian setelah itu sembuh. Kemudian juga disebutkan peristiwa berikutnya ya. Tahun 555 Hijriah inilah wafatnya di sana, itu Khalifah Al-Mustaqfil Amrillah, itu Abu Abdullah Muhammad bin Mustaqfil Billah. Ini beliau wafat pada tahun tersebut dengan penyakit yang beliau derita ya, yaitu beliau meninggal pada malam Ahad, yaitu tanggal 2 Rabiul Awal tahun yaitu 555 Hijriah, dengan umur 66 tahun ya. Dan masa kekuasaannya sekitar 24 tahun 3 bulan 16 hari. Kemudian dikuburkan di Bidari Khilafah, dekat daripada istananya. Kemudian disebutkan di sini yang mana sifat fisik beliau atau sifat kepribadian beliau, bahwa Al-Mustaqfil Amrillah ini adalah kana syahman suja'an miqdaman. Disebutkan dalam sejarah kehidupan beliau, beliau lah yang mencabut kekuasaan sewenang-wenang dari sultan yang selama ini menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik. Dan dari sejak masa khilafah Al-Mustaqfil Amrillah ini, berpindahlah kebijakan itu kepada khalifah sendiri. Kalau yang sebelumnya yang lebih menentukan bagi kebijakan-kebijakan politik itu adalah sultan, yang itu dari Bani Saljuk. Nah, nanti setelah ini dari Bani Saljuk ini, setelah itu baru pindah kepada Bani Atabik ya. Nah, ini yang disebutkan, dan disebutkan beliau adalah pemberani ya, yubashir umur binafsi, beliau sering turun ke lapangan dengan sendirinya ya. Yushahidul hurub wa yabdul amwal kathir li ashabil akhyar. Dan beliau langsung memimpin peperangan jika ada peperangan, pertempuran, dan beliau juga memberikan bantuan-bantuan kepada para ulama-ulama ya. Wa huwa awwalu man istabadda bi Iraq munfaridan an salatin. Jadi beliaulah yang pertama membebaskan kecengkeraman penguasa sultan-sultan dari Bani Saljuk itu terhadap kebijakan-kebijakan khilafah. Jadi beliau melepaskan diri dan wa awwa min awwal ayyamin dailam ila ayyamihi. Jadi semenjak dari pertama dia dapat menguasai daerah Dailam sampai kekuasaannya. Wa tamakkana fi khilafah wa hakama al askar wal umara. Jadi baru mulai kekuasaan khalifah kembali menguasai bawa perpolitikan dan juga kebijakan-kebijakan lainnya. Sehingga beliau lah yang kembali memiliki kekuasaan kendali terhadap pasukan-pasukan, kalau bisa angkatan perangnya, baikkan pasukan pengamannya, polisi, tentara dan segala macamnya boleh. Wal umara dan juga berbagai pimpinan-pimpinan daerah itu mulai loyalitasnya di bawah kekuasaan khalifah saat itu. Yang sebelumnya sebenarnya kita lihat khalifah itu hanya sebagai simbol yang sering di bulan-bulan ini oleh para Bani Saljuk, penguasa-penguasa di Bani Saljuk ini yang disebut dengan sultan. Kemudian jadi wakana mustahil bila mata kubul Muhammad bisani. Kemudian disebut ke sini di antara kebijakan-kebijakan beliau di sini adalah bahwa apa namanya yang sangat berjasanya mengembalikan kekuasaan kembali kepada khalifah. Jadi ini di antara hal yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan juga dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa Al-Khulafa menjelaskan tentang kebijakan yang di luar biasa apa namanya lakukan oleh khalifah Al-Mustaqfil Amrillah. Disebutkan oleh Imam Suyuti pada tahun 531 Hijriah akhadha Sultan Mas'ud jami'a ta'alluq khalifah wa lam yatruk lahu illa al-qara akhas. Jadi ini bana khalifah sebelumnya sultan itu sangat-sangat semena-mena terhadap khalifah kadang-kadang ya yang pada akhirnya disebutkan Ibnu Jauzi apa oleh disebutkan oleh Imam Suyuti itu khalifah mengambil berbagai kekayaan-kekayaan apa namanya Sultan Mas'ud ini mengambil bagi kekayaan khalifah pada tahun 531 Hijriah tersebut. Dan ini yang menyebabkan ketidaknyamanan khalifah terhadap Sultan Mas'ud tersebut. Nah, kemudian setelah khalifah Al-Mustaqfil Amrillah berkuasa, ya, ini yang baru lakukan disebutkan pada tahun 547 Hijriah itu matinya Sultan Mas'ud tadi. Diceritakan oleh Ibnu Ubayrah, ini adalah wazir dari Mustaqfi, wazirnya yaitu perdana menterinya. Lama tatawala al-Mustaqfi ashabu Mas'ud, takala pejabat-pejabat atau penguasa yang dibawa kendali Sultan Mas'ud ini terlalu berlebihan terhadap khalifah al-Mustaqfi, wa asaul adab dan buruknya adab mereka. Walam yakin mujahara bil muharabah. Jadi tetapi juga tidak mungkin khalifah untuk menghadapi dengan perang secara terbuka melawannya. Ittafaqa ra'i 'ala du'a 'alaihi syahran. Akhirnya kesepakatan untuk berdoa selama sebulan. Sebenarnya Nabi SAW berdoa untuk ya pasukan Ra'in Zakwan yaitu satu bulan. Fabtada'u wa khalifah, maka dimulailah ya berdoa. Ibnu Hubayrah ini menceritakan dia dan juga khalifah secara sembunyi-sembunyi berdoa ya kullu wahid bi mawdhi'i yad'u sihran min laytin 29 min jabal ula. Jadi setiap qiyamul lail mereka berdoa bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari cengkeraman dari Sultan Mas'ud ini selama sebulan. Kata Ibnu Hubayrah ya istama kul amru kull lail, setiap malam itu sampai sebulan barulah Ibnu Mas'ud ini meninggal. Apa namanya? Bukan Mas'ud ini, Sultan Mas'ud ini meninggal di singgah apa ya? Di atas kasurnya. Ya. Lam yazid 'ala syahri yawman wa la naqas yawman. Jadi disebutkan Ibnu Ubayrah tidak lebih satu hari juga tidak kurang satu hari, pas satu bulan. Nah. Kemudian setelah itu menguasai pasukan, menguasai al-askar itu dipimpin oleh Sultan Malik Shah. Ya. Wa qama amri. Kemudian setelah itu wa amara khalifah hina idzin wa naha. Jadi setelah itulah khalifah yang menentukan kebijakan-kebijakan setelah meninggalnya tadi Sultan Mas'ud tersebut ya. Wa azla man kana sultan wallahu mudarrisan bin nizamiyah. Jadi setelah itulah khalifah memberikan pembaharuan-pembaharuan dalam pejabat-pejabat negara baik dalam berbagai sisi hal ya, kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, di antara manakib kelebihan disebutkan oleh Imam Zahabi keutamaan-keutamaan al-mustaqfil amrillah ini kana al-mustaqfi min sarawatil khulafa. Jadi disebutkan Imam Zahabi bahwa dinukil oleh Imam Suyuti bahwa di antara khalifah-khalifah yang sangat berbekas ya jasanya. Aliman, dayinan, syujahan, haliman. Dia orang berilmu, juga ahli agama. Ya, maksudnya dayinan ini sangat ya konsekuen dalam menjalankan ajaran agamanya, berilmu, pemberani, dan juga memiliki sifat lemah lembut haliman. Nah, kemudian masalah akhlaku kamil su'dudu. Aslinya di sini adalah berakhlak baik, memiliki kemampuan manajerial sebagai tokoh tertinggi dari perpolitikan, jadi sebagai pejabat tertinggi, itu sangat mampu. Khaliqan lil imama, sangat cocok menjadi imam, menjadi pemimpin. Khaliqan itu maksudnya sangat pas dia sebagai khalifah. Qalilul matl fil a'immah, sedikit yang seperti dia ketika menjadi pemimpin. La yajri fi daulatihi amrun wa in saghara illa bi tawqi'ihi. Disebutkan oleh Imam Zahabi, tidak satu kebijakan yang terjadi dalam kekuasaannya walaupun kecil kecuali atas itu tanda tangan dia. Wa kataba fi khilafati thalatha rubu'at, ya. Dan dia juga di sini dia memiliki juga kelebihan-kelebihan dia, di antara juga perhatian terhadap ilmu, disebut Imam Zahabi, dan meninggal hadis dari muaddibihi Abil Barakat Ibnu Abil Faraj Ibnu Subait, ya. Sibi. Kemudian juga dipuji oleh Ibnu Sam'ani, juga menyebutkan wasami ajuzu Ibnu Arafah, ini tentang kitab hadis, ya, Ibnu Arafah bersama saudara Al-Mustashid bin Abil Qasim bin Bayyan. Jadi gurunya adalah Abil Qasim bin Bayyan. Dan juga meriwayatkan darinya, yang menunjukkan dia sebagai seorang ilmu, Abu Mansur Ajawaliki Al-Lughawi. Ya. Dan juga Wazir Ibnu Hubairah, ini juga salah satu dari muridnya mendapat faedah dari ilmu, dari ilmunya. Waqad jada al-Mustakfi baban lil Ka'bah. Jadi Mustakfi telah memperwi pintu Ka'bah. Wa takhadha min 'atiq tabutan lidafnihi. Dan dia mengambil dari batu, ya, dari atik itu sebagai apa namanya, bungkusan untuk dia wafat nanti, sebagai apa namanya, tabut itu sebagai kotak, ya, untuk tempat dia diwafatkan di sana. Wa kana Mahmud as-Sirah mashkura ad-daulah, dia adalah sangat baik kepribadiannya, biografinya, ya, sangat disyukuri, ya. Yarji ila din wa aqlin wa fadlin, memiliki keutamaan agamanya, kepintarannya, keutamaannya, wara'in wa siyasa, dalam pendapat pandangan-pandangannya, juga politiknya. Wajaddana ma'alim al-imamah, memperbarui bagaimana kedudukan sebagai seorang pemimpin, ya, berubah kembali. Wa mahda rusum al-khilafah, kemudian perbaiki lagi bagaimana aturan dari gaji dan honor-honor, ya. Wa bashar umur binafsi, dan juga dia langsung mengerjakan bagi urusan-urusan penting, langsung dicek ke lokasi dan seterusnya. Nah, ini di antara hal yang disebutkan tentang kehidupan dari apa namanya, Al-Mustakfi Amrillah. Disebutkan dalam kitab, disebutkan tentang menakibnya oleh Abu Talib bin Abdurrahman Al-Hashimi dalam kitab beliau Manaqib Al-Abbasiyah. Kana ayyamul Mustafi, yang mana selama kuasanya Mustafi itu, nadiratan bil adl, hijaunya keadilan, jadi betul keadilan sangat tegak. Zahiratan bi fi'l khairat, yaitu menyebarnya kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Wa kana ala qadamin minal ibadah, dan dia juga seorang ahli ibadah, ya, qabla ifda'il amr ilaihi, sebelum dia memiliki penguasa. Jadi memang sebelum dia berkuasa, dia sudah jelas melihat sejarah kepribadian baik, seorang-orang ahli ibadah. Wa kana fi awli amrihi mustaghillan bid-din, ya, dia orang yang sangat memperhatikan agama. Mawanaskal ulum, yaitu mempedulikan ilmu, ya, mencatat ilmu. Wa qiraatul Qur'an, dia perhatian pada Al-Qur'an. Wa lam yura ma'a samahati wa laini janibihi wa rafati ba'da al-mu'tasim. Jadi kebenaran kelembutannya, pemaafnya dia, ya, yaitu tidak ada yang setelah Mu'tasim yang seperti dia, ya. Kemudian juga dari mana kewibawaan dalam khalifah, khalifah tanpa syahmati wa saramati wa syaatihi, ya, seperti Mu'tasim juga benar keberaniannya, ya. Ma'ama khusso bihi min az-zuhdi, dan juga kelebihan juga dia seorang yang zuhud wa wara' wa ibadah. Ini sifat-sifat yang kita lihat setiap pemerintahan yang berhasil itu selalu disebutkan sifat-sifatnya seperti inilah kira-kira, ya. Baik bahwa pemerintahan rakyatnya yang adil, rakyatnya yang aman, rakyatnya tenteram, dicintai oleh rakyat, kesejahteraan yang merajalela di masa pemerintahan itu pasti dimulai dari kepribadian pemimpinnya. Bila kita mulai kita lihat kepemimpinan di masa para khulafa rasyidin Bani Umayyah, kita lihat setiap khalifah-khalifah yang dibekali dengan ilmu agama yang cukup, kemudian dia amalkan, dia ketika menjabat dia benar-benar merasakan tanggung jawab yang besar dan betul melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini yang kita lihat bahwa sebelum menjabat, ya, kemana pesan dari Umar bin Khattab, tafaqqahu qabla an tasudu. Jadi hendaklah kalian memiliki ilmu sebelum menjadi pemimpin, sebelum berkuasa. Nah, ini yang penting kita lihat, tidak sedikit kita dengar dan kita baca, ya, bahwa pemimpin-pemimpin yang berhasil itu pasti sebelumnya dia telah terbentuk dirinya itu sebagai seorang yang cinta agama, yang berilmu agama, yang perhatian kepada ilmu, ya. Di sini sebutkan bagaimana kepentingan dan perhatian terhadap Al-Qur'an, ya, sehingga melahirkan pribadi yang lembut kepada yang jujur. Jadi pembentukan kepribadian yang benar itu adalah dengan ilmu agama. Jadi sebelum menjadi pemimpin, seseorang itu hendaknya dibekali, ya, kepribadian-kepribadian yang dibentuk dengan berdasarkan ajaran Islam, sehingga melahirkan teladan bagi umat ini. Maka juga dia sangat zuhud, wara', ya. Zuhud itu ada orang yang tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Kalau wara' adalah orang yang berhati-hati terhadap hal yang penuh dengan syubhat. Walam tazal juyushuhu mansuratan haitsu yamammat, ya. Jadi kemanapun, ya, tentaranya diarahkan untuk berperang, selalu menang. Ini untuk selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Jauzi menyebutkan di sini, ya, hari-hari kekuasaan Mustafi adalah adat Baghdad wa Iraq ila yadil khulafa. Jadi disebutkan Ibnu Jauzi, saat kekuasaan Al-Mustakfi li Amrillah ini, kembalilah Baghdad dan Iraq itu kepada tangan bawa kekuasaan khalifah yang sebenarnya sebelumnya. Walam qalaha munazi', tidak ada lagi yang mengganggu-ganggu. Wa qabla dhalika min daulatil muqtadir ila waqtihi. Jadi sebelum itu, dari mulai al-muqtadir ila sampainya, kana al-hukm mutaghallibina. Jadi dari muqtadir sampai sebelum dia berkuasa itu, itu kana al-hukm lil mutaghallibina min al-muluk. Yang berkuasa penuh, yang menentukan bagi kebijakan itu adalah mutaghallibina al-muluk. Itu raja-raja-raja yang ada di berbagai daerah yang berkuasa. Sebagaimana tadi kita sebutkan sultan yang dari Bani Salajik, Saljuki, ya. Walaysa al-khalifah ma'ahum illa ismul khilafah. Ini menyebutkan tidak ada khalifah itu hanya sebagai nama saja, ya. Kemudian disebutkan ada antara sultan-sultan yang disebutkan di sini yang terkenal itu Nuruddin Zinki, yaitu bagi bisa dibaca sejarah Sultan Nuruddin Zinki yang begitu banyak berjasa mengabdikan wali daerah-daerah Islam di daerah Syam sana di bawah kekuasaan khalifah, dapat mengembalikan kejayaan Islam di bagian Syam. Baik. Wa kana jawadan kariman muhibban lil hadis wa sama'ihi. Yang disebutkan di sini khalifah al-mustakfi li amrillah ini jawadan, sangat pemurah, kariman, mulia, mencintai hadis dan mempelajarinya, mu'tanian bil ilm, muqarriman li ahli. Jadi sangat mementingkan ilmu dan memuliakan ahli ilmu. Ini adalah sifat-sifat penguasa-penguasa yang dalam Islam yang dipuji oleh para ulama, yang berhasil memperbaiki kondisi yang sebelumnya sangat dalam kondisi yang memprihatinkan, namun Allah memberkai kekuasaan mereka dengan sebab terlebih dahulu mereka telah memperbaiki diri mereka dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih banyak cerita-cerita Al-Mustakfi li Amrillah ini, ya, hanya itu yang dapat kita bahas. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya, ya, sekilas. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhir mandu kita dari studio Cilengsi. Ya, nah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan menjadi faedah ilmu bagi kita semua, dan ya, mudah-mudahan tentunya ini bisa menimbulkan semangat bagi kita untuk menuntut ilmu dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif dan ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan malam hari di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Mohon maaf. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, tadi disebutkan terdapat ungkapan dari Ibnu Jauzi bahwa setiap khalifah yang keenam akan mengundurkan diri. pertanyaannya adalah apakah itu termasuk tatayur karena seolah-olah menggantungkan nasib pada yang keenam, dan apakah jika kita pernah bertatayur kemudian sudah bertaubat saat mati nanti, saya bisa termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Tentang tatayur ini tadi kita jelaskan bahwa maksud tadi adalah sesuai dengan fakta sejarah untuk mengingat kejadian sejarah, yang itu yang dijelaskan oleh Ibn al-Jauzi tadi. Itu yang dijelaskan karena ada ungkapan ulama, setiap khalifah yang keenam pasti terjadi pengunduran diri atau diturunkan dari kekuasaannya. Nah, akan Ibn al-Jauzi mencoba merunut perkataan benar enggak ini gitu. Jadi maksudnya bukan tatayur yang akan datang, tapi maksudnya apa yang telah terjadi khalifah-khalifah yang baru, khalifah yang kekuasaan yang berlalu, ya setiap khalifah yang keenam itu selalu ima dia mengundurkan diri atau ini halnya. Kalau tatayur adalah perkara yang akan datang. Tatayur memang prediksi sesuatu perkara yang belum terjadi dengan kondisi-kondisi alam, seperti ada percaya kepada burung, suara burung, ataupun ada ular atau warna atau kondisi cuaca alam dan semacamnya dikaitkan, itu yang tatayur. Jadi maka tadi kita sebutkan itu salah satu metode ulama kadang-kadang untuk mengingat peristiwa sejarah, mereka mencoba mencarikan kesimpulan-kesimpulan. Itu maksud tadi yang tidak jelaskan. Jadi tidak ada hubungan dengan tatayur di situ. Ya, karena yang dibicarakan bukan hal yang kan datang, tetapi apa yang telah terjadi. Maka ketika di masa Ar-Rasyid Billah itu, dia juga dalam urutannya kelipatan ke-6, ada ulama mengungkapkan, jadi sampai saat ini itu setiap kelipatan ke-6, kalau kita lihat dalam sejarah, itu terjadi setiap itu terjadi namanya apa, selalu mereka dipecat atau mengundurkan diri dari kekuasaan. Nah, maka dicoba Ibn al-Jauzi mencari apakah benar hal itu, maka Ibn al-Jauzi mencoba. Tapi ini juga tentu belum bisa di benarkan 100% juga, karena Ibn al-Jauzi hanya mengambil, kalau kita lihat, penguasa-penguasa yang sempat berkuasa berapa hari. Kalau kita cek dalam sejarah Islam juga, ada berapa penguasa-penguasa yang di antara kuasa yang enam tadi itu sempat dicalonkan menjadi khalifah, namun tidak jadi, dan kemudian digantikan oleh saudara yang lain, tidak disebut dalam Ibn al-Jauzi sebetulnya. Ibn al-Jauzi hanya melihat dari sisi ungkapan ulama tadi, ya, dia mencoba membuktikan dalam sejarah. Itu maksudnya, yang telah terjadi bukan yang akan datang. Adapun tatayur yang akan datang, itu tatayur itu imma syirkun akbar imma syirkun asgar, ya, secara umum dia masuk ke syirkin asgar, ya, dan itu tidak boleh. Dan bila kita telah bertobat dari tatayur, tentu insyaallah diampuni oleh Allah SWT apapun dosa seseorang yang bertobat dari dosa tersebut, walaupun syirik yang besar sekalipun. Walaupun syirik yang besar sekalipun, kalau dia bertobat, Allah pasti mengampuni. Ya, yang tidak diampuni adalah apabila dia dalam kesyirikan itu tidak bertobat dan membawa dosa kesyirikan sampai dia meninggal. Itu yang tidak diampuni karena di akhirat kelak. Namun bila dia hidup di dunia, ya, kemudian bertobat dari dosa syiriknya, maka Allah mengampuninya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari penanya yang berada di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tadi dijelaskan bahwa kekhalifahan itu turun-temurun jatuh kepada anak keturunannya. Nah, apakah di sini tidak memberikan kesempatan di luar keluarga untuk menjadi seorang khalifah walaupun dia seorang yang bertawakal kepada Allah dan dalam ilmu agamanya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, kalau kita perhatikan kekuasaan-kekuasaan itu, karena maksudnya bukan turun-temurun saja, hanya keluarga, kadang-kadang saudara juga jadi dikuturun. Cuman dari lingkaran penguasa utamanya, di lingkaran sukunya atau Bani Umayyah umumnya, itu dari keturunan Abd al-Malik bin Marwan terakhir itu, setelah Muawiyah dan anak Muawiyah, kemudian berapa keturunan Abd al-Malik bin Marwan dan berapa keturunan berikutnya. Namun tidak selalu yang menjadi khalifah itu anak dari penguasa sebelumnya, dan atau atau saudaranya, bahkan juga ada yang sifatnya menantu. Sebagai umat Abdul Aziz itu tidak termasuk garis keturunan sebetulnya dari secara keturunan. Umar bin Aziz ya, dia adalah menantu dari Abdul Malik bin Marwan itu. Nah, namun dia menjadi khalifah. Ya, kenapa demikian? Penyebab pertamanya adalah karena memang untuk menstabilkan kondisi politik perlu dijelaskan siapa yang akan mengganti setelah ini khalifah ini mangkat. Demi untuk antisipasi demikian. Kemudian tidak terkecuali bahwa terdapat pula di dalam sebagian kejadian sejarah ada yang masih belum layak untuk menjadi khalifah dari secara umurnya dan juga kemampuannya manajerial politiknya, itu terjadi juga. Ya, itu suatu kesalahan, tidak suatu hal yang memungkinkan tidak terjadi kesalahan dalam ini. Yang penting ini adalah suatu kesalahan yang memang tidak menguntungkan umat tentunya. Tapi itu suatu kesalahan, penguasa-penguasa itu tidak semua mereka yang ahli agama juga. Tapi kalau yang ahli agama, yang benar-benar menjalankan agama, kita melihat bagaimana kekuasaannya, bagaimana dia memimpin umat dengan baik, ya. Ya, itu cukup banyak. Dan hal yang sama sebenarnya, kalau antum baca sejarah-sejarah kekuasaan dari Romawi dan Yunani, mereka juga sama sebetulnya. Karena dasar dari secara besar, kalau kita baca sejarah dunia, pemerintahan itu yang banyak langgeng itu adalah sistem kerajaan sebetulnya. Karena sistem ini mendapat menjamin keamanan tidak terlalu selalu digonjang-ganjing, ya. Nah, ini kalau kita lihat sejarah Romawi itu mereka juga raja-rajanya juga turun-temurun banyak. Yunani juga demikian. Ataupun bangsa-bangsa lain yang sudah lenyap seperti Persia dan ataupun kebudayaan terus India dan segala macam, kita lihat hal yang sama sebetulnya, ya. Dan dalam Islam memberikan kekuasaan kepada keturunan tidak diharapkan selama memang dia mampu memikul tanggung jawab tersebut. Yang disalahkan adalah apabila dia tidak memiliki kemampuan namun didasarkan karena dasar dari keturunan saja, ini yang menjadi catatan Islam. Dan Islam juga tidak mengharuskan bahwa kekuasaan itu pada bagian keturunan. Ini sudah dicontohkan oleh Khulafa Rasyidin. Walaupun setelah Khulafa Rasyidin terjadi setelah Bani Umayyah dan Basiyah umpamanya. Khulafa Rasyidin pertama Abu Bakar. Abu Bakar tidak menurunkan kekuasaan kepada anaknya. Kemudian Umar. Umar juga tidak menurunkan kekuasaan kepada anaknya. Dia punya anak, Abdullah bin Umar. Tidak. Bahkan mewanti-wanti. Di keturunan Bani Adi, tidak ada yang boleh berkuasa setelah Umar bin Khattab. Itu diwanti-wanti oleh Umar bin Khattab. Kemudian Utsman juga tidak demikian. Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang berikutnya adalah Hasan setelah itu. Setelah Hasan mengundurkan diri. Dan juga Hasan pun tidak menyerahkan kekuasaan itu kepada keluarga Ali. Dan Ali juga punya anak yang lain, Hussein dan juga saudara yang lain-lain, ya kan? Saudari Hasan Hussein, Zainal Abidin dan lain sebagainya. Namun diserahkan kepada Muawiyah. Muawiyah ini juga berbeda dengan garis keturunan dari Ali bin Thalib. Ini bentuk dari awal bahwa kekuasaan Islam juga tidak mutlak juga melalui garis keturunan. Ini yang telah dicontohkan oleh generasi terbaik dari kalangan umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, naam, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan, Ustaz. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa nantinya pemerintahan setelah kekhalifahan, yaitu pemerintahan Islam yang terbentuk dalam sistem kerajaan-kerajaan. Apakah kabar ini merupakan sesuatu keadaan yang tercela, di mana sistem kepemimpinan yang benar itu ialah khilafah ala minhajin nubuwah? Baik, jika kita mencoba melihat penjelasan para ulama tentang hadis ini adalah itu ada tidak pencelaan tapi kondisi kauniyah, takdir kauniyah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umat ini bahwa masa khulafan khilafun nubuwah salasuna sana, sebenarnya hadis safinah maulah Rasulullah SAW menyebutkan ini yang berbentuk khalifah itu hanyalah berbentuk 30 tahun saja, salasuna sana, yang benar-benar bentuk khalifahan dalam bentuk berdasarkan khilafah nubuwah. Kemudian summa muluk, dalam ayat summa itulah mulku liman yasha, kemudian berbentuk kerajaan. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi kauniyah yang akan terjadi dialami oleh umat ini. Sebenarnya Rasulullah SAW menyampaikan peristiwa-peristiwa sebelah hari kiamat itu irada kaunia dari Allah SWT. Nah, tujuannya adalah tetap kondisi itu dilihat dari sisi irada syariah. Jadi pemerintahan secara kerajaan bukan diharamkan juga, ya, bukan diharamkan. Karena Rasulullah SAW telah memberikan tahu bahwa kerajaan itu akan terjadi dalam Islam ini. Dan bahkan di dalam Al-Quran juga banyak istilah-istilah kerajaan sebut, seperti Sulaiman, kerajaan Sulaiman, Daud, seterusnya, ya kan? Yang menjadi persoalan betulnya bukan masalah khilafan. Bahkan yang hidup di masa kerajaan-kerajaan itu para sahabat Nabi SAW. Di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, itu jumlah yang besar hidup para sahabat Nabi SAW. Masih hidup jumlah yang sangat besar di sahabat Nabi SAW. Kemudian itulah masa yang mulia, masa para tabi'in mempunyai hidup masa kerajaan. Tidak ada satupun di antara mereka yang memprotes untuk mengembalikan kekuasaan seperti khilafah. Itu karena bentuk pemerintahan itu tidak diatur secara harus khilafah, tidak demikian. Yang penting adalah ketika berkuasa, apapun nama bentuk sistem pemerintahan, yang penting menjalankan sesuai dengan aturan Islam, itu saja. Ya, raja dia yang penting berpedoman kepada Al-Quran Sunnah dalam menjalankan kekuasaan, tidak masalah. Ya, apapun namanya, atau gelar disebut presiden, ya, atau disebut apa namanya, tidak bermasalah. Yang penting dia berpedoman dalam kekuasaannya, menjalankan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan keadilan dan seterusnya. Itu yang intinya. Jadi makanya di masa Abbasiyah, ya, itu hidup para a'immah yang cukup luar biasa. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya. Mereka hidup di masa-masa yang terjadi di sana kekuasaan dalam bentuk pemerintahan dan bentuk kerajaan. Ya. Tapi mereka tidak pernah memprotes, ya, dengan ketinggian ilmu mereka, sebenarnya tidak menyalahkan sistem pemerintahan seperti itu. Yang disalahkan adalah hanya hal-hal yang menyelisihi aturan hukum-hukum yang prinsip dalam Islam, itu yang dibenarkan. Jadi, dan bahkan Rasulullah SAW juga menyebutkan secara takdir kauni, khilafah yang terakhir itu adalah khilafatul yang bentuk dipimpin oleh Al-Mahdi, yaitu nanti adalah saat-saat hari-hari kiamat sudah mendekati datang, ya, setelah hari kiamat. Dan karena itu salah satu dari tanda ciri hari kiamat yang besar disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi Islam sebetulnya, atau dalam istilah-istilah ilmu politik ada namanya kepemimpinan kondisional dan segala macam. Islam itu sangat menerima terbuka, tetapi yang penting adalah tidak menyalahi aturan valid yang telah digariskan oleh Islam, itu saja. Ya, ada kadang kondisi Islam itu harus bentuk otoriter juga tidak. Ada saatnya otoriter, ada saatnya kebutuhan bermusyawarah. Diumpamakan ketika kondisi yang sangat dalam keadaan kacau, dalam keadaan yang tidak mungkin untuk adanya diskusi, itu betul bentuk kebijakan yang otoriter. Ya. Seperti contoh, maksudnya ketika seorang ibaratkan di atas kapal itu banyak orang, ya, kapal ini mau tenggelam. Apakah saat itu keputusan yang diambil harus dimusyawarakan dulu? Tidak, ini kapal mau tenggelam, musyawarah gimana kita? Maka kepemimpinan saat itu adalah kepemimpinan yang langsung diambil keputusan yang jelas, tanpa harus ngomong ke kiri kanan dulu. Nah, ini Islam tidak begitu. Pada saat butuh musyawarah, ada saatnya untuk dibutuhkan musyawarah, ada kondisi yang tidak butuh musyawarah, itu adalah kebijakan mutlak di tangan pemimpin, itu adalah kebijakan pemimpin. Nah, kondisi-kondisi ini itu di bagi orang-orang yang belajar ilmu, dia akan diberikan inspirasi saat menyelesaikan masalah. Ini masalah diselesaikan dalam bentuk musyawarah atau tidak. Ya, kalau kita ambil umpamanya saat umpamanya ada penyerbuan ke negara kita ini, penyerbuan negara kita dan negara kita sedang diserbu, kita harus musyawarah dulu dari PR, MPR, enggak. Ini ada langsung kebijakan diambil presiden menyelamatkan negara, dan itu sebenarnya bukan hanya penyerbuan dalam bentuk musuh yang menyerang saja, bahkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan umpamanya saat wabah ini. Sebenarnya wabah ini harusnya ada komando satu yang tidak terpisah-pisah, jangan berbeda-beda, ya. Sehingga kita lihat di awal kita, negara kita menghadapi wabah, terasa adanya kesenjangan kebijakan antara pusat dengan daerah, antara daerah dengan daerah, antara satu instansi dengan instansi, ini terjadi semacam sinkronan kebijakan-kebijakan itu. Ini sebetulnya apa yang terjadi? Kalau Islam tidak, dalam kondisi saat-saat genting seperti ini, itu kebijakan mutlak di tangan pemerintah, kebijakan yang berhak mengambil kebijakan paling tinggi, dia memutuskan, semua tunduk kepada keputusan. Itu harusnya. Kalau kita repot dengan musyawarah-musyawarah, ini tidak tertangani dengan baik. Inilah menyebabkan hal-hal negara-negara demokrasi membuat mundur. Kita kalau bandingkan negara demokrasi, banyak kemunduran dari sininya. Karena tidak bisa menempatkan kapan saat musyawarah, kapan saat keputusan harus diambil dengan ultimatum langsung. Itu harusnya. Nah, ini yang gagap di dalam pemerintahan Islam, ya, dalam pemerintahan demokrasi. Dan beda dengan pemerintahan Islam. Islam itu tidak mutlak harus dengan sistem ultimatum saja, tapi ada saatnya bermusyawarah. Jika hal-hal kondisi memuntut, ada kondisi memuntutnya adalah ultimatum, tidak bisa bermain-main, keputusan tepat, cepat, nah itu diminta. Nah, ini yang kadang-kadang inspirasi-inspirasi ini adalah dapat bagi seorang pemimpin ketika dia membaca banyak sejarah-sejarah para ulama, para pemimpin dunia, para pemimpin Islam yang telah berhasil memecahkan kondisi konflik atau kondisi-kondisi yang dihadapi oleh mereka dalam kepemimpinan mereka. Ini sebetulnya hikmahnya. Jadi Islam itu tidak kaku, ya. Harus dalam ultimatum saya setiap kondisi juga tidak. Dalam keluarga juga ada hal demikian. Ada masalah. Jadi kalau kita ambil bawa kepemimpinan ke dalam keluarga, ada masalah yang memang harus dikusi dengan istri, anak, keluarga. Betul. Tapi ada masalah yang harus ultimatum dari pemimpin keluarga. Suami harus mengambil keputusan. Tidak perlu dimusyawarahkan dengan istri dan anaknya. Karena ini adalah hal yang harus cepat, tepat. Nah, ini masalah seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini hendaknya dikaji ulang, ya, dalam konsep-konsep politik yang berjalan saat ini. Ya, harus dibagi itu. Ada tempat saatnya untuk kita masih harus digulirkan, dirapatkan. Ini ada saatnya. Ada saatnya adalah tidak ada perlu dirapatkan. Hanya butuh kepada keputusan yang tepat, ya, cepat, dan ultimatum yang jelas, sehingga masalah tertangani dengan baik. Sehingga masalah-masalah yang ada di negara kita cepat dicarikan solusinya yang tepat dan baik bagi masyarakat maupun negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu kepemimpinan dalam Islam itu. Naam, baik, syukran jazakal khair atas jawaban Ustaz. Dan kami mohon maaf untuk pertanyaan yang ketiga tadi merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz, karena waktu yang tidak mencukupi untuk melanjutkan sesi soal jawab ini. Dan silakan jika ada penutup yang akan disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih para pemirsa dan pendengar semua yang telah bergabung pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita bincang-bincangkan pagi ini dapat kita ambil faedahnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Dan juga terima kasih para teman-teman yang telah bekerja, berusaha menyiarkan acara kita ini dari studio Cilengsi maupun studio Imam Syafi'i. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.